sih gak ada yang mau joget di sini? Gak ada? Loh, tadi kan gue wonder loh ya. Sampai blek-blekan, ya orang tinggal, sanja sedih.